Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فصل في أوليات عمر فصل tentang awal-awal Umar atau apa saja yang merupakan perkara-perkara yang dimulai oleh Umar karena beliau Masya Allah di samping sahabat yang terbaik setelah Abu Bakar dan juga orang beliau adalah seorang yang alim faqih di antara para sahabat dan juga memiliki keutamaan yang sangat banyak, juga beliau adalah abqari. Abqari itu lebih dari cerdas, jenius. Umar dikenal abqari, jenius, sehingga banyak ide-ide yang cemerlang dari beliau dalam masalah pengaturan duniawiyah. Sebab kalau perkara baru, ide-ide baru dalam masalah ibadah itu bid'ah muhdatsah. Tetapi urusan masalah dunia kalian, pengaturan-pengaturan dunia, silakan. Ikhwan fillah na'azakumullah, kemarin sudah dibaca sebagiannya, kita lanjutkan. Wa qala an-Nawawi fi tahdhibihi. Berkata An-Nawawi dalam tahdzib beliau, huwa awwalu man ittakhadha dirah. Umar juga orang yang pertama memakai dirah. Semacam cemeti tetapi pendek. Seperti cambuk tetapi tidak panjang. Kalau cemeti yang kita kenal itu panjang, yang biasa untuk mencambuk kuda, keledai dan sebagainya. Nah, begitu ya, kurang lebih. Nah, ini cemeti. Ini seperti tali yang panjang, cepret. Tetapi kalau dirah pendek begini, walaupun sungguhnya dari tali juga, berbentuk seperti tongkat yang pendek. Biasa beliau menunjuk dengan itu, memukul dengan itu, mendorong dengan itu, mengancam dengan itu. Itu namanya dirah, yang sebelumnya Khalifah Abu Bakar tidak memakai yang demikian. Qala wa kadza dzakarahu Ibnu Sa'ad. Demikian pula Ibnu Sa'ad menyebutkan demikian. Awal pemimpin pertama yang memakai dirah adalah Umar. Fit tabaqat, demikian kata Ibnu Sa'ad dalam Tabaqat. Disebutkan di sana oleh Ibnu Sa'ad, laqad qila ba'dahu, sehingga disebutkan satu ucapan setelah beliau, ucapan yang terkenal, la dirratu Umar ahyab min sayfikum. La dirratu Umar ahyab min sayfikum. Sungguh tongkatnya Umar itu lebih menakutkan daripada pedang-pedang kalian. Karena bin a'azakullah, ahyab dari haibah, takut karena wibawa. Mereka mengancam dengan pedang-pedang, kaum muslimin tidak takut. Mengapa? Karena mereka di atas kebenaran. Tapi Umar yang membawa kebenaran, menegur dengan dirahnya, takut mereka. La dirratu Umar khairun ahyab min sayfikum. Sungguh dirahnya Umar itu lebih menakutkan daripada pedang-pedang kalian. Kalau mengancam pedang, aku enggak takut. Tapi kalau Umar yang ngomong, sudah takut duluan. Walaupun tidak megang pedang, hanya memegang dirah saja. Ikhwan bin na'azakumullah, bahkan kemudian juga di masa Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi. Siapa itu Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi? Nah, panglima di masa Yazid. Panglima di masa Yazid yang banyak membunuh. Bahkan membunuh ulama. Dengan alasan ikut pemberontakan. Terlibat pemberontakan. Bunuh. Sehingga kalau dia berkhutbah, Hajjaj bin Yusuf berkata, aku melihat di antara kalian ada kepala-kepala yang ranung. Ranung itu sudah masak, siap dipetik. Kamu, maju ke depan. Dipegang satu persatu. Nah ini yang dia sudah ketahui kalau ini terlibat dalam pemberontakan ini, terlibat dalam pemberontakan itu. Betapa kejamnya Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi. Dan disebutkan dalam sejarah oleh para ulama, para ahli tarikh, bahwa dia zalim, kejam. Tetapi barakallahu fikum, apa kata masyarakat? Ladirratu Umar ahyab min saifi Hajjaj. Sungguh, dirahnya Umar lebih menakutkan bagi kami daripada pedangnya Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf yang sekejam itu, mereka tidak takut. Mengapa? Karena orang di belakang pedang itu adalah orang yang tidak berwibawa. Iya kan? Sedangkan orang yang di belakang dirah, yaitu Umar, sangat-sangat-sangat berwibawa. Bahkan belum mengancam dengan dirahnya saja, sudah ketakutan mereka semua. Bahkan Umar ketika datang ke rumah Nabi SAW, di balik hijab, banyak keramaian para wanita yang berbicara. Begitu Umar datang, langsung sepi. Suaranya langsung hilang. Takut pada Umar. Wibawa. Maka Rasulullah SAW memuji Umar. Sungguh ya Umar, kalau engkau berjalan dalam satu fajj, maka syaitan akan lari dan mencari jalan lain ghairu fajjik. Syaitan akan jalan ke jalan lain ghairu fajjik, selain jalanmu. Enggak mau berpapasan dengan Umar. Syaitan takut. Ladirratu Umar mana? Apa matanya? Ladirratu Umar ahyad min saifi Hajjaj. Lebih dalam kitab kita disebutkan ahyad min saifikum. Wahyu awal manis takdol kawaa fil amsar, dan beliau juga yang meletakkan di setiap daerah, di setiap negeri tempat majlisul kawaa, seperti tempat pengadilan begitu, mengadili pertikaian-pertikaian. Itu juga awal pertama di zaman Umar. Wa akhraj ibn Asakir an Ismail bin Ziyad. Qala marra Ali ibn Abi Talib ala al-masajid. Diriwayatkan oleh Ibn Asakir dari Ismail ibn Ziyad bahwa Ali ibn Abi Talib pernah berjalan melewati masjid-masjid. Dalam keadaan masjid-masjid itu di bulan Ramadan terang benderang dengan lampu-lampu. Mengapa? Qiyamul lail atau salat tarawih. Ali melihat demikian. Maka Ali berkata, nawwarallahu ala Umar. Semoga Allah memberikan cahaya kepada Umar di kuburnya. Sebagaimana dia memberikan cahaya atau menyebabkan cahaya-cahaya ini di masjid-masjid. Ini masjid-masjid makmur dengan salat tarawih. Berjamaah, mereka menyalakan tentunya lampu di sana. Masya Allah. Ali bin Abi Thalib ingat bahwa ini diantara sebabnya adalah ketika Umar menghidupkan kembali salat tarawih dan menyatukan mereka dalam satu imam di setiap masjidnya. Maka kemudian semaraklah salat qiyamul lail di bulan Ramadhan, atau dengan istilah yang lebih kita kenal, tarawih. Kata beliau, nawwarallahu ala Umar fi qabrih. Semoga Allah memberikan cahaya di kubur Umar. Kama nawwara alaina fi masajidina, sebagaimana dia menyebabkan terang benderangnya masjid-masjid kami. Ini mengingat jasanya Umar radhiyallahu taala anhu. فصل. قال ابن سعد اتخذ عمر دار الدقيق. فصل. Disebutkan pula oleh Ibn Sa'ad dalam Tabaqat bahwa Umarlah orang yang pertama mengambil atau menjadikan. Kalau takhada, maknanya menjadikan. Menjadikan darad daqiq, rumah gandum. Faja'ala fiha daqiq. Beliau jadikan di rumah itu simpanan gandum-gandum, terigu, korma, zabib, kismis. Ada gandum, ada terigu, ada korma, ada kismis. Wa ma yahtaju ilaih. Dan semua apa yang dibutuhkan oleh orang-orang di sana. Untuk apa dan di mana beliau membuat rumah gandum? Yu'inu bihil munqati'. Beliau jadikan rumah gandum tadi untuk menolong orang yang kehabisan bekal. Wa wada'a fi ma baina Makkah wal Madinah. Beliau letakkan di tengah-tengah di antara Makkah dan Madinah. Bittariqi, di jalan yang biasa mereka lewati. Ma yuslih man yanqati' bihi, untuk membantu orang yang kehabisan bekal. Masya Allah. Jadi ini Makkah, ini Madinah. Mereka waktu itu perjalanannya menjalan, naiki bukit, menuruni bukit, menuruni lembah, ila akhiri. Mereka ada jalannya sendiri. Maka di tengah-tengah beliau bangun rumah gandum dengan petugasnya di sana. Kalau ada yang kehabisan bekal, diberi gratis. Dari mana? Dari zakatnya kaum muslimin. Dari zakatnya kaum muslimin. Bukankah zakat itu diberikan ke 8 asnaf? Fuqara wal masakin wal gharimin wa man ibnu sabil, orang yang dalam perjalanan yang kehabisan bekal, dan juga orang-orang yang dalam keadaan musafir kekurangan bekal, sehingga disiapkan di tengah-tengah. Yang biasanya orang-orang membawa bekal kehabisan di sini, di situ disiapkan. Namanya Baitul Daqiq. Masya Allah radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu. Termasuk yang dilakukan oleh Umar radhiyallahu ta'ala anhu adalah membangun ulang Masjid Nabawi. Hadmul Masjid Nabawi wa zada fihi. Beliau runtuhkan yang lama, yang kecil, kemudian dia bangun yang lebih besar. Wa zada fihi, dan ditambah lagi ruangannya lebih luas. Wa wassa'a wa farashahu bil hasba, dan beliau hamparkan di sana hasba, seperti pasir tapi agak lebih kasar. Nah, kalau kalian sempat melihat rumah yang masih atau masjid yang masih dibangun dari tanah, dalamnya masih pasir, kalian akan lihat hasba tadi bersih. Masya Allah. Barakallahu fikum. Sampai-sampai sebagian orang yang baru duduk di situ lupa larangan Nabi untuk bermain pasir. Saking bagusnya, bersihnya. Itu hasba. Tahun 80-an sekian, ketika saya di tempat Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah di Unaizah, masih ada masjid dari tanah dan bawahnya pasir. Masya Allah. Tempat Qur'annya ada batu keluar dari tembok. Ada Qur'an di atasnya. Batu. Batu kasar, gak berbentuk. Wa huwa alladhi akhrajal yahud. Yang ketiga, beliau jugalah yang pertama mengeluarkan Yahudi dari Hijaz ila Syam. Dipindahkan Yahudi. Dhimmi mereka. Kafir-kafir dhimmi, artinya kafir di bawah kekuasaan kaum muslimin. Tapi tempatnya tidak boleh di Hijaz. Hijaz itu sekitar Mekah Madinah. Dikeluarkan ke Syam. Wa akhraja ahlun Najran ila al-Kufah. Dan dikeluarkan penduduk Najran dari kaum Nasrani di Kufah, ditempatkan di sana. wa huwa alladhi akhara maqama Ibrahim ila mawdi'il yawm, dan beliau pula yang memundurkan maqam Ibrahim agak menjauh dari Ka'bah. Tentunya kebijakan beliau agar mereka yang tawaf tidak terganggu dengannya dan sebagainya, beliau mundurkan seperti di tempat yang sekarang kita lihat. Tadinya agak lebih maju dari itu. Wa kana mulsaqan bil bait, tadinya hampir nempel dengan Ka'bah, tapi dimundurkan oleh beliau. Faslun, pasal berikutnya. Fi nabdi man akhbarih au fi nubdin min akhbarihi wa qadayahu. Pasal berikutnya tentang sedikit nubdah, jamaknya nuban, dari kata nubdah, saripati maknanya. Sedikit saripati dari berita-berita beliau dan keputusan-keputusan beliau. Allah rahimahullah, berkata Imam Suyuti rahimahullah, akhraj al-askari fil awail wa tabrani fil kabir wal hakim min tariq ibn Shihab. Dikeluarkan oleh al-askari dalam awail, dan juga Tabrani dalam Mu'jamul Kabir, disebut Al-Kabir ringkas saja, maksudnya Mu'jamul Kabir, dan juga Hakim dari jalan Ibnu Syihab, bahwa Umar bin Abdul Aziz rahimahullah sa'ala Abu Bakar Ibnu Sulaiman, bertanya kepada Abu Bakar Ibnu Sulaiman Ibni Abi Hatmah, li ayyi syai'in kana yaktub min khalifati Rasulullah sallam wa fi ahdi Abi Bakrin, fi ahdi Abi Bakrin, itu pertanyaannya. Thumma kana Umar yaktubu awalan min khalifati Abi Bakrin au min khalifati khalifati Rasulullah, faman awalu man kataba min amiril mu'minin. Dipahami pertanyaannya? Mengapa dulu ditulis tentang Abu Bakar dengan kalimat dari khalifat Rasulullah, khalifah Rasulullah, kemudian di awal pertama zaman Umar, Umar juga dijuluki khalifatu Abi Bakrin. Khalifatu pengganti. Abu Bakar dijuluki pengganti Rasul, Umar dijuluki pengganti Abu Bakar, atau kadang dijuluki pengganti-penggantinya Rasulullah SAW. Berarti khalifatu khalifati Rasulullah, khalifahnya khalifah Rasulullah SAW. Mengapa tiba-tiba dijuluki dengan Amirul Mukminin? Sejak kapan itu? Kata Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala, maka Abu Bakar ibn Sulaiman ibn Abi Hatmah menjawab, faqala haddatsatni asy-Shifa wa kanat minal muhajirat, menyampaikan kepadaku asy-Shifa, dan dia salah satu dari wanita-wanita muhajirat, wanita-wanita muhajirin, bahwasanya Abu Bakar kana yaktub min khalifati Rasulillah, Abu Bakar biasa menulis suratnya dengan kalimat dari khalifah Rasulullah. Wa kana Umar yaktub, sedangkan Umar biasa menulis min khalifati khalifati Rasulillah, dari khalifahnya khalifah Rasulullah, dari penggantinya pengganti Rasulullah, yakni penggantinya Abu Bakar. Hatta kataba Umar ila amil al-Iraq, sampai ketika Umar menulis surat kepada pemimpin atau kepada gubernur Iraq. Apa perintahnya? An yab'atha ilaihi rajulaini jildaini yas'alhuma 'anil Iraq wa ahlih. Kirimkanlah kepadaku dua laki-laki yang bagus, yang aku akan tanya dia, aku akan tanya keduanya tentang Iraq dan penduduknya. Maka diutuslah dua orang dari Iraq, yang satu bernama Labid ibn Rabi'ah, yang kedua Adi ibn Hatim. Labid ibn Rabi'ah dan Adi ibn Hatim. Faqadima al-Madinah, maka keduanya datang ke Madinah. wadakhala, dan keduanya masuk. Fawajada Amr ibn al-As, keduanya menemui atau mendapati Amr ibn al-As. Faqala, keduanya berkata, ista'din lana ala amiril mu'minin, izinkanlah aku untuk menemui amirul mu'minin, amirnya orang-orang beriman. Yani waktu itu lugatan saja, secara bahasa amir memang amir, amirnya siapa? Amirnya mukminin. Maka orang tadi mengatakan dengan spontan, izinkan kami untuk menemui amirnya orang beriman. Faqala Amr, maka Amr berkata, antuma wallahi asabtuma ismah, engkau sungguh tepat sekali menjulukinya dengan amirul mukminin. Fadakhala alaihi Amr, maka Amr ibn al-As menemui Umar kemudian berkata, assalamu alayka ya amirul mukminin, salam dengan memanggil ya amirul mukminin. Umar juga terkejut dengan panggilan ini. Faqala ma badalaka fi hadzal ism, apa yang membuatmu memanggil dengan panggilan seperti itu, apa yang tampak bagimu? La takhrujanna mimma qult, keluar dari panggilan seperti itu. Fa akhbarahu, maka Amr bin al-As mengkhabarkan kepadanya, tadi dua orang menanyakan tentang kamu dengan mengatakan, izinkan aku untuk bertemu amirnya orang beriman. Anta al-amir, bukankah engkau amir, pemimpin? Wa nahnu al-mu'minin, dan kami semua orang beriman. Maka berarti engkau amirnya orang beriman. Fajar al-kitab bidzalika min yauma idzin, maka Umar pun sepakat, dan kemudian mulai saat itulah beliau dipanggil dengan amirul mukminin. Wa qala an-Nawawi fi tahdzibihi, dan berkata An-Nawawi dalam tahdzibnya, sammahu bihadzal ism Ad ibn Hatim wa Labid ibn Rabi'ah, dinamakan beliau dengan panggilan Amirul Mukminin oleh Adi bin Hatim dan Labid bin Rabi'ah. Hina wafada alaihi min al-Iraq, ketika keduanya diutus dari Iraq. Waqila sammahu bihi al-Mughirah bin Syu'bah, dikatakan pula, dan sudah pernah saya sampaikan, biasanya para ulama menyebutkan dulu yang rajih, baru kemudian menyebutkan diriwayatkan pula katanya. Nah, untuk menunjukkan bahwa itu pendapat di bawahnya dengan sighatut tamrid. Tahu sighatut tamrid? Bentuk yang tidak menyebutkan siapa yang meriwayatkannya dan tidak menyebutkan siapa yang mengatakannya. Qila, dikatakan, Allah alam siapa yang mengucapkannya. Wa ruwiya, diriwayatkan. Tidak tahu siapa yang meriwayatkannya. Itu namanya si gotut tamriyum, untuk menunjukkan pendapatnya lebih lemah daripada yang pertama. Wa qila sammahu bihil Mughirah, dan dikatakan pula yang menamakannya adalah Mughirah bin Syu'bah. Wa qila, dan dikatakan pula, inna Umar qala linnas, bahwa Umar pernah berkata kepada manusia, antumul mu'minun wa ana amirukum, kalian orang beriman sedangkan aku adalah amir kalian. Fasammi amiral mu'minin, maka samakanlah amiral mu'minin. Wa fasummiya amirul mu'minin, maka dinamakan beliau dengan amirul mu'minin. Wa kana qabla dhalika yuqalu lahu, yang tadinya sebelum itu beliau dipanggil dengan khalifatu khalifati Rasulillah. Tadinya dipanggil dengan khalifatu khalifati Rasulillah, penggantinya pengganti Rasulullah. Bayangkan kalau masih seperti ini. Yang ketiga, Utsman bin Affan dijuluki siapa? Hah? Dijuluki khalifatu khalifati khalifati Rasulullah. Ali bin Abi Thalib? Khalifatu khalifati khalifati khalifati Rasulullah. 4 kali. Bagaimana Muawiyah? Bagaimana Yazid? Bagaimana? Semakin panjang. Sehingga tepat sekali panggilan Amirul Mukminin, dan itu cukup menjelaskan kalau beliau adalah amir dan beliau adalah pemimpinnya kaum mukminin.